السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام طيب الله سبحانه وتعالى الله مدكن كتاب لنجدكان pembahasan dari kitab التفسير الميسر. dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-188. Baca Bu Fatimah. نعم سادي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت. لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah, tidaklah aku berkuasa bagi diriku kemanfaatan dan tidak kemudaratan kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentu aku memperoleh banyak dari kebaikan dan tidak menimpaku keburukan. Bahwa aku tidaklah aku kecuali pemberi peringatan, pembawa kabar gembira bagi kaum yang beriman. Kul fi'lu amrin la lanafiyah amliku fi'lu mudhari'un fa'ilnya ana li nafsi jar wa majrur naf'an mafulun bih dari amliku saja. Naam. Al-waw harfu 'athfin la lanafiyah dharran ma'tub ke itu saja amliku tadi ya. Ma'tub 'ala naf'an. Oh, ma'tu ala naf'an illa adatul istisna ma kecuali apa mustasna mustasna sya'a fi'lun madin Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il alwaw harfu adfin law harfu istidrak ya syartin apa sah? Harfu syartin kuntu fi'lun madin nakis atau fa'ilnya a'lamu fi'lun mudhari'. Bukan fa'il, isimnya. Oh, isimnya afan. A'lamu fi'lun mudhari'un fa'ilnya ana al-ghaiba maf'ulun bih la lana lanaf. Lamul jawab ini. Lamul jawab de lautaisan. Istaksartu fi'lun madin tu sebagai atau sebagai fa'ilnya minal khairi jarra majrur al-waw harfu adfin ma nafiyah ya. Masaniya sebagai fil madi, masa itu fil madi. Oh, fi'lun madin as-su'u fa'ilnya sih. Bentar dulu, nunnya nun ikoyah. Oh, nunnya nun ikoyah. Ya'nya bi. Ya'nya maf'ulun bi as-su'u fa'ilnya. In harfu syartin sih. Nafin aja. Wah, harfu nafin ana mubtada illa adatul istisna mulqas ya. Nadhirun khabar. Al waw harfu afin basyirun maktub ka nadhirun liqaumin jar wa majrur yu'minuna fi'lun mudhari'un al waw sebagai fa'il. Nah, akhirnya qul ayyuhar rasulu la aqdiru ala jalbi khairi li nafsi wala daf'un wala daf'i kan ala jalbi tadi wala daf'i syarri yuhillu biha illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba li fa'altu la fa'altul asbaba la fa'altul asbaba allati a'lamu annaha tukassiru lil masalihu masalihu Ya, lil masoliha wal manafi'a. Walat taqaitu. Wala taqaitu ma yakunu minasyarri qobla an yaqo'a. Ma ana illa rasulullahi arsalani ilaikum. Akhawifu min iqabihi wa abshiru bisawabihi. Wa ubashiru bisawabihi qawman yusaddiquna bi anni rasulullahi wa ya'lamuna bi syar'ihi. Wa ya'maluna bi syar'ihi. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat saya untuk diriku. Yang lebih itu meraih, mengambil. Oh, tidak mampu meraih kebaikan untuk diriku dan tidak juga menolak saya keburukan yang telah dihalalkan. Ya, ya keburukan yang terjadi. Ya. Yang terjadi dengannya kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau diriku mengetahui yang jika diriku mengetahui yang gaib, tentu aku melakukan sebab-sebab yang aku ketahui bahwasanya aku memperbanyak kemaslahatan dan manfaatan. Wala tuqaitu dan tidaklah aku tuqaitu ini saya takut menemui Takut tuh maksudnya aku akan menjauhkan diriku dari keburukan. Aku akan menjauhkan diriku dari keburukan sebelum diangkat. Sebelum terjadi. Oh, sebelum ayah kok. Nah, sebelum terjadi. Dan tidaklah aku kecuali Rasul Allah yang aku dikirim kepada kalian. Dan aku takut dari hukumannya. Bukan, aku menakut-nakuti. Oh, aku menakut-nakuti dari hukumannya dan aku memberikan kabar bahagia dengan pahalanya bagi kaum yang membenarkan bahwasanya aku utusan Allah dan melakukan syariatnya dan mengamalkan syariatnya. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah aku tidak berkuasa untuk diriku mengambil manfaat, tidak pula menolak mudarat, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya aku mengetahui hal yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa ya dan keburukan tidak akan menimpaku. Kenapa? Karena udah tahu hal yang gaib. Sehingga beliau tahu ya mana peluang-peluang kebaikan dan mana keburukan yang akan terjadi, tentu beliau akan menghindarinya. Namun sebagaimana dijelaskan oleh banyak ayat bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul dan dia hanyalah manusia seperti kalian ya. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Ya. Namun Rasulullah adalah seorang pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Jadi sekalipun Rasulullah SAW adalah seorang Rasul, utusan Allah, tapi beliau memiliki keterbatasan sebagai manusia. Ya. Tidak mengetahui hal yang gaib kecuali apa yang Allah beritakan kepadanya. Nah, jadi kita harus menempatkan Rasulullah sesuai pada tempatnya, tidak gulu, tidak berlebihan dalam mensifati sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. siapa baca sekarang? Abu Kurniati baca yuk. Nah, Ustaz. Ini kedengaran ya suara saya, Ustaz? Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, dan Allah menjadikan darinya pasangan agar dia merasa tentram padanya. Maka ketika engkau mencampuri istrinya dan membawa beban kehamilan, ya maksudnya membawa membawa beban yang ringan, kemudian dia melaluinya, dan ketika dia merasa hamilnya itu berat, maka keduanya berdoa kepada Allah, Rabb mereka. Seandainya engkau ya Allah berikan kepada kami seorang anak yang soleh, niscaya sungguh benar-benar kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Gitu Ustaz. Wah, domir munfasil mubtadaun alladhi isi mausul na'at kholaqo fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa kum maf'ulum bi min nafsi jarwa matul alwaw harfu atfin. Enggak, nafsi wahidatin itu na'at dari nafsin. Alwaw harfu atfin ja'ala fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu alallah minha jarwa majrur zauja maf'ulum bih dari ja'ala ha alha mudofun ilaih alamu lamu ta'lil yaskuna fi'il mudore mansubun bilamu ta'lil ilaiha jarwa majrur falamma zorof zaman ya, falamma zorof zaman tagosha fi'il mudore dengan fa'ilnya anta ya. Emang itu fi'il mudhari bukan fi'il madhi ya? Tafa'ala. Ini kan tagasya ya, tagasya. Jadi tagasya. Fi'il madhi ya. Iya. Fi'il madhi ya. Fi'il madhi dengan fa'ilnya anta ya, Ustaz. Kok fa'ilnya enggak. Huwa ya, itu kan isi wazannya ya. Tafa'ala ya. Tafa'ala. Domir fa'ilnya berarti domir mustatir huwa ha alha maf'ulun bi hamala dengan alha tapi ha aja ya. Ha maf'ulun bi hamala fi'il madi alimatu ta'nis fa'ilnya hiya berarti ya. Ya. Ya, hamlan itu maf'ul mutlak. Khafifan na'at alfa'u harfu atfin marra fi'il madi alimatu ta'nis dengan fa'ilnya hiya bihi jarwa majrur. Falamma dzaraf zaman asqala itu fi'il madhi dengan alimatu ta'nis dengan fa'ilnya hiya. Alam apa sih bukunya bayarnya alimatu ta'nis. At-ta'u ya, at-ta'u ya. Alamatu bukan alimatu. At-ta'u alamatu ya, tanda ya. Alamatu ta'nis. Da'awa itu fi'il maldi dengan fa'ilnya al-alifu ya? Iya. Duanya berdoa. Allah lafdu jalalah maf'ulun bi rabbahuma badal dari Allahuma mudhofun ilaih. Alamu lamu taukid in harfu syartin ataitana fi'il maldi dengan fa'ilnya anta na maf'ulun bi solihan maf'ulun bi sani. La lamu taukid lanakun nanna fi'il mudhari lanaku fi'il mudhari nakis dengan nun taukid sakilah minasyakirin jarwa majrur isim kananya minasyakirin ya nahnu iya isim kananya nahnu yang jumlah minasyakirin menjadi khobar dari kana ya, bukan jumlah jarwa majrur. Jarma jurunya itu menjadi khobar dari kana. Tafsirnya 189. Huwallazi khalaqakum ayyuhan nasu min nafsin wahidatin wa hiya Adam alaihi Wa salamu. ya Adamu. Wa hiya, bukannya ghair musharif ya, Adam, Adamu ya. Ya emang Oh ghair iya, musharif, tapi kan ya bisa dia bisa thank marfu. you. Marfu ya. Berarti khobar ya. Dan ia adalah Adam ya. Wa hiya Adamu alaihi salamu wa khalaqa minha zaujaha wa hiya Hawa'u. Liya nasa ya, menghibur. Liya nasa biha wa yatma'innu wa Mainnya. yatma'innu. Inna oh ya wa yatma oh iya tadi ya nun sakilah ya. Wa yatma'inna falamma jami'uha. Jami'uh jadi apaan? Oh Falamma jadi itu fil madi. Jama'aha. Oh ya, jama'aha. Wal muradu ya. Wal muradu jinsa. Eh, jinsi. Hah? Wal muradu berniat ya. Wal muradu. Wal muradu jinsu zaujaini min dzurriyyati Adam. Wal muradu jinsi ya. Wal Jinsu, muradu jinsu. jinsu ya. Oh, dan keduanya berniat. Wal muradu jinsu zaujaini min dzurriyyati Adama. Adama, Ustaz. Adam ya, kan fathah ya. Adama. Hamalat ma'an khafifan. Faqamat bihi wa qa'adat wa atammatil hamla. Wa atammatil hamla. Falamma qurabat ila Korubat. qoru qorubat. Ya, baca salah. Falamma qurabat wiladataha wa asqalat. Wiladat Tuhan ini failnya. Oh, failnya ya. Persalinan. Wiladatuha wa afqalat da'a zaujani rabbahuma. Lain a'taitana basharon sawiyan salihan lanakunanna mimman yashkuruka ala ma wahabat lana Ala minal. ma wahabta lana. Oh, anta ya. Wahabta. Ala ma wahabta lana minal waladis salihi. Itu Ustaz. Iya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian wahai manusia dari diri yang satu. Dan ia adalah Adam alaihissalam. Dan Allah telah menciptakan darinya pasangannya. Dan ia adalah Hawa. Agar dia, Hawa itu agar dia merasa nyaman dengannya dan membuat tenteram atau tenang. Ketika keduanya berjima dan berniat, dan keduanya berniat berhubungan untuk mendapatkan keturunan Adam. Oh, begitu sih. Dan Yang dimaksud keduanya. adalah apa jenis Oh, yang dimaksud adalah jenis apa pasangan dari keturunan Adam. Oh, dan keduanya adalah jenis pasangan dari keturunan Adam. Kemudian istrinya mengandung air yang ringan. Mengandung air yang ringan, membawa ya. Maksudnya istrinya membawa air yang ringan dan dia menjalaninya dan tetap bertahan serta menyempurnakannya kehamilannya itu ya. Kehamilannya itu. Ketika sudah dekat waktu persalinannya sudah dekat dan kehamilannya itu besar, maka mereka berdoa kepada Rob mereka. Seandainya Engkau ya Allah memberikan kami seorang anak yang normal lagi soleh, niscaya kami benar-benar termasuk orang yang bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan atau Allah berikan kepada kami berupa anak yang soleh. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَسْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dialah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, dan menjadikan darinya istrinya. Liyaskuna ilaih, agar ia merasa tentram kepada istrinya. Jadi Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Falamma taghasyaha, maka tatkala keduanya bercampur, ya, maka tatkala Adam mencampurinya, hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Dia hamil dengan hamil yang ringan, maka dia pun melaluinya. Falamma asqalat, maka ketika kehamilannya semakin berat, da'awallaha rabbahuma. Keduanya berdoa kepada Allah, Rabb keduanya. Lain ataitana saliha, ya, wahai Rabb kami, jika engkau memberikan kepada kami anak yang saleh, lanakunanna minasyakirin. Niscaya kami akan benar-benar akan menjadi orang yang bersyukur. Nah, ini insya Allah jelas ya. Jadi lanjut aja. Baca, Fadi baca yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka afima atahuma. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Alfa harfu atfin lama dorof Gimana? Oh iya benar, belum diterjemahin ya. maka tatkala Rabnya memberikan kepada keduanya anak yang soleh, maka tatkala Allah memberikan keduanya anak soleh, mereka berdua menjadikannya sebagai sekutu dalam hal apa yang telah mereka dua terima. Maha suci Allah atas apa-apa yang mereka persekutukan. Alfa harfu atfin lama dorof ata fi'il madhi huma maf'ul bi solehan maf'ul bi yang kedua ja'ala fi'il mudhari fi'il madhi alif sebagai fa'ilnya lahu jar majrur syuraka'a maf'ul bi fima jar majrur ata fi'il madhi dom fa'ilnya damir mustatir huwa takdiru huwa huma maf'ul bi alfa harfu atfin ta'ala fi'il madhi Allahu fa'il lafzu jalalah sebagai fa'il amma jar majrur yusrikun fi'il mudore al-wawu sebagai fa'ilnya. Nah. Falama rojakallahu az-zawjaini waladan solihan ja'ala lillahi syuraka afi dhalikal walad fi dzalikal waladi alladzi anfaradallahu infaradallahu bi khalqihi fa abadahu li ghairillahi fata'alallahu wa tanazzaha an angkuli syirkin. Maka tatkala Allah telah memberi rezeki kepada pasangan itu anak yang soleh, mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah di dalam anak-anak itu yang dimana Allah telah bersendiri Allah, dalam menciptakannya. Allah bersendiri dalam menciptakannya dan mereka berdua menjadikannya anak itu untuk beribadah kepada selain Allah. Maha suci Allah atas apa-apa yang atas siap sekutu. Maha suci Allah dari sekutunya. Enggak, dari segala bentuk kesyirikan. Maha suci Allah dari segala bentuk kesyirikan. Ya, nah, Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Maka ketika Rob keduanya memberikan kepada keduanya anak yang saleh, keduanya menjadikan sekutu bagi Allah. فِي مَا آتَاهُمَا, pada apa yang ia berikan. Artinya, padahal Allah ketika menciptakan anak tersebut bersendiri, ya, tidak bersekutu dengan apapun. Tapi ya, manusia malah menyekutukan Allah dengan ilah yang lain. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya, maha tinggi dan maha besar, maha suci Allah dari segala bentuk kesyirikan. Nah, inilah manusia, ya. Padahal banyak yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya bersyukur kepada Allah dengan hanya beribadah kepadanya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, tapi mereka malah lebih memilih untuk melakukan kesyirikan. Padahal mereka tahu bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah, tapi bersamaan dengan mereka menyembah Allah, mereka pun menyembah tuan-tuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca ya, Bu Dahilis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensekutukan apa yang tidak dapat menciptakan sesuatu, sedangkan mereka itu sendiri adalah mereka diciptakan. Alhamzatu harfu istifham, yusyrikuna fi'lun mudhari'un, alaw sebagai fa'il, ma isim mausul sebagai maf'ulun bi, la harfu nafin, yakhluku fi'lun mudhari'un, fa'ilnya dominus satir huwa, syai'an maf'ulun bi, alwaw waw hal, hum mu'tada, yukhlakuna fi'lun mudhari'un, alaw sebagai fa'il. Dari majhul ya. Majhulnya majhul berarti. Ya. Allah sebagai naibul fa'il. Ayusyriku ha'ula'il musyrikuna fi ibadatillahi makhluqatu. Wahia la taqdiru ala khalqi syai'in bal hiya makhluqatun. Hai makhlukatun, wahia makhlukatun. Apakah orang-orang musyrik itu mensekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan makhluknya, dan dia sedangkan dia tidak kuasa atas menciptakan sesuatu. Akan tetapi ia adalah bahkan dia adalah makhluk. Nama ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, sementara mereka malah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kadang-kadang ya, manusia itu lucu ya. Mereka itu mengambil makhluk Allah sebagai ilah. Kan biasanya kalau manusia itu menjadikan apa? Batu-batuan gitu ya, berhala, patung yang dia buat sendiri. Atau pohon ya, atau tempat-tempat angker. Yang semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ngapain beribadah kepada makhluk? Ya, bagaimana mereka bisa menciptakan sementara mereka sendiri diciptakan? Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat orang yang beriman. Nah, lanjut. Siapa mau baca? Bu Nurul mana Bu Nurul? Ayo Bu Nurul dulu yuk. Nah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Dan mereka tidak sanggup menolong mereka, patung-patung itu, berhala-hala itu tidak sanggup menolong mereka dan juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Al-waw harfu atfin la adalul ini apa la nafi nafin yastati'una fi'il mudhari, kemudian al-waw sebagai fa'il, lahum jar majrun, nasran ini apa maf'ulun bi dari yastati'un ya. Nasran ya maf'ul bi dari yastati'una. Iya. Wala waw harfin la harfu nafin, anfusahum maf'ulun bi awal, kemudian yang suruna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il. Itu ya anfusahum dari yang surun itu tadi. Itu ya Ustaz. Jadi gimana tadi sudah ya? Gimana? Yang mana tadi udah anfusah kan, itu ya? Harusnya maf'ul bi muqaddam tadi. Iya. Kamu dari fi'il yang surun itu tadi ya? Iya, yang di belakang yang suruh. Iya. Yuk. Ya. Cukuplah. Wala yastati'u antan suru iba. Antan suru kan ada antan sura abidiha. Abidiha au tadfa'u. Oh, tadfa'a kan maksudnya katan antan suru. Au tadfa'a an nafsiha su'an fa idza kanat la takhluqu syai'an. La takhluqu syai'an. Bal hiya makhlukah. Makhlukatun. Wala tasati'u antadfa'a al-makruh. Ha. Al-munkara ya. Al-makruha. Al-makruha. Amman ya'buduha. Wala an-nafsiha. Fakaifa. Tut tahidu. Mereka tidak sanggup menolong para penyembahnya dan menolak diri mereka keburukan terhadap mereka, dan apabila mereka tidak menciptakan sesuatu, bahkan dia dicipta merupakan ciptaan dan tidak sanggup untuk menolak keburukan terhadap orang yang beribadah kepada yang badannya dan juga terhadap dirinya. Bagaimana mungkin dia diambil sebagai sesembahan di samping Allah, bersama Allah. Tidaklah ia kecuali menzalimi. Bukan. Kezaliman yang paling zalim. Orang zalim yang paling zalim dan orang bodoh yang paling bodoh. Ya, kebodohan yang paling bodoh. Ini bukan orang, tapi perbuatan. Kebodohan yang paling bodoh. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Dan mereka, yaitu para sesembahan yang disembah selain Allah, tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Tidak mampu menolong mereka, tidak mampu menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, tidak pula mereka bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi, kalau misalnya yang disembah ilah-ilah selain Allah, tidak bisa menolong diri mereka sendiri, tidak pula yang menyembahnya, lalu ngapain disembah? Ya. Sembah itu kepada Allah. Rob yang bisa memberikan manfaat bisa pula menolak mudarat dari hambanya. Kita hanya bisa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berhala-berhala yang disembah selain Allah, mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Maka orang-orang yang memiliki akal yang sehat ya tidak akan menyembah berhala, patung-patung, pohon angker, laut dan sebagainya. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua. Allah lah yang mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat. Adapun selain Allah tidak ada yang mampu. Nah, jadi ngapain kita menyembah mereka? Baca siapa sekarang? Bu Azmi baca yuk. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'uukum. Sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum shamitun. Dan jika kalian mengajak mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan mengikuti kalian. Sama saja bagi kalian, apakah kalian mengajak mereka atau kalian diam saja. Wawu harful adfin, in harus syartin, tad'uhum, tad'u fil mudhari majzum, hum maf'ulun bih, ilal huda jar wal majrul, majrur, la jawab syart, la hafiyan. La nafiyan nih. Nafiyan, la nafi, ya tabi'ukum, fil mudhari sebagai jawab syartin hum maf'ulun bih sawa'un khobar muqaddam. Khobar muqaddam dan mahornya mana? Ini khobar aja mutadanya buang kan kayak terdira ada sawa'un alaikum gitu. Sawa'un khobar khobar alaikum jarwa majrur. Ada a harful istifham da'au fi'il madi tum maf'ulun bi al-wawu waw ziyadah aja Ustaz. Hum maf'ulun bi kedua am harful emang udah ada maf'ul bi pertamanya? Ada ada humnya emang maf'ul bi yang pertamanya. Humnya fa'ilnya ya antum. Nih. Am harful tafsil. Tafsil bukan. Am itu harfu adfin. Oh, adfin ya. Am harful adfin antum mubtada suamitun fi'il fi'il madi al-wawu sebagai fa'ilnya dan jumlahnya sebagai khobar. 109. Wa in tad'u ayyuhal musyrikun hadhil asnam allati abattumuha min dunillahi ilal huda la la tasma'u du'aakum wa la tattabi'ukum yastawi. Ini berarti majzum nih la tasma' du'a akum wala tattabi'kum. La tasma' du'a akum wala tattabi'kum yastawi da'a akum. Yastawi du'a'ukum laha. Yastawi du'a'ukum laha was wasukutukum anha li'annaha la tasma' wala tabsiru wala tabsiru wala tahdi wala tuhda. Iya. Dan jika kalian wahai para kaum musyrikin mengajak para apa berhala-berhala ini kepada ibadah kalian kepada selain Allah, gimana sih? Gimana? Dan jika wahai kaum musyrikin kalian dan jika kalian mengajak, wahai kaum musyrikin, mengajak para berhala-berhala ini yang kalian sembah, kalian sembah selain Allah kepada petunjuk, mereka tidak tidaklah akan didengar, tidak akan mendengar dan ajakan kalian, dan tidak akan mengikuti kalian. Sama saja dakwah kalian kepada berhala-berhala itu dan dengan diamnya kalian sama saja. Nah, karena mereka tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberi petunjuk dan tidak bisa diberi petunjuk. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'uukum sawaa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum shamitun. Dan jika engkau wahai para penyembah berhala mengajak berhala kalian menuju petunjuk, layat tadi hukum, maka mereka tidak akan mengikuti kalian. Sama saja apakah kalian menyuruh mereka atau kalian diam saja, berhala itu tidak dapat mendengar, tidak pula melihat. Ya, jadi ngapain ya kita menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak pula melihat? Ya jangankan mau mengabulkan permintaan, mendengar saja nggak bisa. Ya, ini merupakan bentuk kebodohan yang paling bodoh ya, kalau ada orang yang menyembah berhala. Nah, ya, silakan dibaca. Siapa mau baca ini? Kita dulu. Pak Junaidi mau baca nggak, Pak Junaidi? Udah lama jadi mustamin ya, dong baca dong. Pak Junaidi. Sepertinya nggak merespon. Ya udah Ummu Mikael ya, baca Ummu Mikael. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala yang kalian seru selain Allah adalah hamba seperti kalian. Maka serulah mereka agar mereka mengabulkan permintaanmu jika kalian orang-orang yang benar. Inna harfu taukidin manasdin alladzina isim mausul sebagai isim inna tada'una fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il min duni jar majrur Allahi lafdul jalalah mudhafun ilaih ibadun khobar inna amsalu naat ya Ustaz ya amsalu ya kum mudhafun ilaih alfa'u harfu afin udu'u fi'il amr alwawu sebagai fa'il hum mahfulun bi alfa'u alfa'u harfu jawab ya Ustaz iya boleh alamu lamu ta'lil. Lam ta'lil atau lam amr, Ustaz? Lam ta'lil, ya. Fal yastajibu lakum. Lam. Maka. Lam apa ini? Ini amr, ya. Lam amr, ya. Maka berdoa kepada mereka, niscaya. Amr, ya. Niscaya itu kan berarti apa? Agar mereka mengabulkan gitu kan. Lam oh iya, iya benar. Ini lam amr betul. Lam amr. Mu'amr kan mohonlah doa, mohon kabulkanlah. Fi'il mudhari fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il lakum jar majrur in harfu sartin kuntum karena fi'il madhi nakis tumnya sebagai isim inna sodikina khabar inna. Tafsirnya innal ladina ta'buduna min ghairillahi ayyuhal musyrikuna hum mamlukuna li rabbihim kama anakum mamlukuna li rabbikum fa in kuntum kama taz'umuna sadiqina fi annaha tastahiqu min ibadati syai'an fad'uhum falyastajibu lakum fa in istajabu lakum fahasilu matlubakum wa illa tabayyana annakum kadibuna muftaruna allahi a'zamal pariyati. Sesungguhnya berhala yang kalian sembah dari selain Allah wahai orang musyrik, mereka adalah makhluk-makhluk Rabb kalian sebagaimana kalian makhluk-makhluk Rabb kalian. Dan jika kalian sebagaimana yang kalian percaya Ustaz bahwa mereka adalah berhak disembah, maka berdoalah kepada mereka, berdoalah kepada mereka agar mereka mengabulkan permintaan kalian. Dan jika mereka mengabulkan permintaan kalian, tidaklah ia menerangkan bahwasannya kalian adalah orang-orang yang kok begitu sih? Nggak paham nih. Dan jika mereka mengabulkan permintaan kalian dan mewujudkan, ya mengabulkan dan mewujudkan permintaan kalian, maka mereka tuan kalian. Kalau tidak, gitu. Kalau tidak, maka itu menerangkan bahwa kalian adalah orang yang menerangkan. Dan kalau tidak, maka jelaslah bahwasanya kalian adalah para pendusta. Maka jelaslah bahwa kalian adalah orang-orang yang mendusta, orang pendusta dan mengada-ngadakan atas bohongan, kedustaan atas nama Allah. Atas nama Allah. Naam, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wafik barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah dari selain Allah adalah hamba-hamba semisal kalian. Jadi mereka itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain nyembah mereka? Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Maka coba berdoalah kepada mereka, maka hendaknya mereka mengabulkan doa kalian jika kalian orang yang benar. Artinya, kalau benar berhala yang kalian sembah adalah Tuhan selain Allah, maka coba doa, minta sama mereka, bisa enggak mereka mewujudkan keinginan kalian? Kalau tidak, maka jelas kalian merupakan para pendusta yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Baik, ini agak panjang ya. Mungkin besok aja kita lanjutnya. Kecuali kalau ada pertanyaan yang masuk. Bu Delis bertanya, tapi udah dijawab sih sama Bu Kurniati ya. Tapi kata Bu Kurniati matuf. Bukan itu sih jawabannya. Tapi mana tadi Wahya Adam? Kalau nggak salah di atas ini. Ini ya, ya. Walladhi khalaqakum ayyuhan nasu min nafsin wahidatin wahya Adamu alaihi salam. Kan ini konteksnya lagi bicarain apa? Lagi bicarain jiwa yang satu kan? Dialah Allah yang telah menciptakan kalian wahai manusia dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu? Wahya Adamu alaihi salam. Jadi hianya itu badal, ini, badal ya? Bukan badal, Bu Mutada. Cuma hianya ini lagi ngomongin nafsun. kan nafsun mu'annas. Ya. Sama kayak di hadis ala wa inna fil jasadi mulghah. Ya. Mudghah kok jadi mulghah sih. Ala wa inna fil jasadi mulghah kan terakhir apa? Ala wa hiya al-qalb. Nah, hiyanya ini baliknya ke mana? Ke mudghah, ya, bukan ke qalbnya. Gitu. Sama kayak ini. Jadi hiyanya ini maksudnya adalah dan jiwa yang satu itu adalah Adam, gitu. Paham ya, Bu Elis ya? Sama, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bu Umum Mika bertanya tafsir 193, kenapa latasma? Mana 193 tadi? Kan ini lagi ngikutin ini, ngikutin ayatnya. Kan ayatnya ini, apa, ada jawab syaratnya kan, majizum kan? Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Ya. Jadi ini fi'il syaratnya majizum, ini fi'il jawabnya majizum. Begitupun tafsirnya sama ngikutin. Mana tadi tafsirnya? Nah ini kan wa in tad'u. Kenapa dia majizum? Ya, ya, karena ini sebagai fi'il syarat. Maka ini adalah jawab syarat. Jadi dia majizumnya bukan karena la-nya, Bu. Tapi majizumnya karena sebagai fi'il jawab. La tasma' du'a'akum wa la tattabi'kum. Jadi bukan karena la-nya, la-nya malah la nafi yang enggak ada amal ya. La nafi itu kan enggak ada amalnya ya. Tapi yang membuat dia majizum adalah karena dia sebagai fi'il jawab. Gitu. Itulah nafiah atau nahiyah, bukan sifatnya berhala. Maksudnya apa? Maksudnya gimana nih mumukilnya? Coba dijelaskan. Maksudnya berhala itu tidak mendengar doa kalian dan tidak akan... Iya, kita lagi ngomongin berhala emang. Tapi apa apa korelasinya sama yang tadi? kalau ditanya yang mendengar siapa, iya berhala. Cuma kan kita lagi bahas kenapa dia majizum kan? Dia majizum karena sebagai fi'il jawab dari fi'il syarat ini wa in tad'u. Jika kalian berdoa la tasma, ya. Berhala itu tidak bisa mendengar doa kalian, tidak pula mengikuti kalian. Itu maksudnya. Jelas ya, Mikel ya? Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, Kum. Baik ya, demikian majelis kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.